kamu seorang bajingan. Aku tahu kamu, kau banyak jurus andalan. Matamu stereo, lihat ke kiri ke kanan. Apalagi menawan, pasti bakal kebobolan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Wanita juga tak mau bila terus-terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Tak kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus-terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar, emang dasar.